Masih dalam pembahasan yang sama tentang taqidul ilmi al-i'tiqadi, yang memahami. Kemudian kita yakin tentang nama-nama dan sifat Allah kemarin, terus tentang malaikat, terus tentang kitab-kitab para nabi dari akhir, takdir, tentang mughayyabat, hal-hal yang gaib, kemudian syafaat, syafaat dari para nabi dan rasul, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang yang soleh dan yang selainnya. Keyakinan setelahnya yang harus kita yakini adalah bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Pertanyaan, bisa tidak kita melihat Allah? Jawabannya bisa. Di mana? Pada hari kiamat. Setelah hari kiamat. Berarti bisa tidak kita melihat Allah di dunia? Tidak bisa. Paham, cuma? Nah, iyalah yang paling kita rindukan. Nikmat yang paling besar di atas nikmat surga adalah nikmat melihat Allah. Kalau kita selama itu mungkin diberi sama presiden, diberi terus, dibantu semua kebutuhannya, dipenuhi semua kebutuhannya, diberikan terus, yang bikin. Kita cinta tidak dengan orang seperti ini? Bagaimana dengan Allah yang berikan kita mati, berikan kita hidung, berikan kita mulut, yang memberikan kita udara gratis, memberikan nurunkan hujan untuk kita bisa hidup, seluruh alam semesta bisa hidup. Bagaimana kita tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Semua yang Allah berikan gratis. Iya kan? Nah, harus kita tanamkan di dalam hati, semua yang kita dapatkan nikmat adalah dari Allah, sehingga akan muncul kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti kita akan melihat Allah itu di dua tempat. Pada hari kiamat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Satu di surga. Kalau kita masuk surga. Yang kedua di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah bumi baru yang Allah bikin rata. Setelah manusia dibangkitkan di dalam kubur, seluruhnya kan dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak pakai selai benang pun, tidak bawa satu pun harta benda, semua dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Paham kan? Berarti padang mahsyar adalah setelah hari kiamat, semuanya kan diwafatkan, lalu dibangkitkan dalam kubur kan? Tadi bangkitkan dalam keadaan telanjang, tadi kan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan ayyinal maliku ayyinad dayya. Siapa raja-raja di dunia yang dulunya mengaku raja? Sekarang raja yang sebenarnya adalah aku, kata Allah. Allah menguasai alam seluruhnya pada saat itu. Allah adalah raja yang sebenarnya. Jadi berapa kali nanti kita akan melihat Allah? Dua kali. Satu di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah padang di mana seluruh manusia berdiri. Mahsyar, seluruh manusia itu berdiri. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok. Berdiri seluruhnya menunggu Allah yang datang. Menunggu Allah yang datang untuk disidang. Puluhan ribu tahun lamanya matahari Allah dekatkan. Di saat itu manusia itu berkeringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kecuali orang-orang yang dapat naungan dari Allah. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harus kita imani, kehidupan dunia sementara. Siksanya sementara, sakitnya sementara. Adapun di akhirat hari yang tidak pernah berakhir. Makanya harus kita perdalam lagi iman kita kepada Allah, sehingga kita menghadapi dunia itu bisa lurus. Nah, kemudian yang perlu kita imani juga adalah ada yang namanya karomah. Ada yang namanya karomah untuk orang-orang soleh. Karomah untuk orang-orang soleh biasanya disebut dengan karomah para wali. Bukan wali songo yang kita kenal. Karomah artinya kejadian luar biasa di luar kebiasaan. Karomah artinya kejadian luar biasa di luar kebiasaan. Wali ada dua. Wali Allah, wali syaitan. Wali Allah sebagaimana yang Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan, ketahuilah, wali-wali Allah adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Wali Allah menghadapi ujian apapun, tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Mereka adalah orang-orang yang amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Dua syarat wali. Syarat wali Allah dua, satu beriman, yang kedua bertakwa. Dan iman dan takwa tidak mungkin bisa dicapai kecuali dia memiliki ilmu. Ilmu agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Nah, bagaimana kalau ada orang yang bisa terbang? Ya kan kejadian luar biasa di luar kebiasaan yang kalau bisa terbang. Kalau bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau dia kebal. Ada tidak manusia-manusia yang kebal? Ada kan? Nah, jangan kita katakan dia sebagai wali. Belum tentu. Kita lihat dia berilmu agama enggak? Ternyata dan berilmu agama. Dia jaga sholat enggak? Dan jaga sholat. Dia mengikuti sunnah Nabi? Dan mengikuti sunnah Nabi. Berarti kemungkinan yang kedua, dia bukan wali Allah. Karena dan dia beriman dan beramal. Dan beriman dan berilmu. Dan bertakwa. Berarti dia wali syaitan. Ada enggak orang yang bisa berjalan di atas air? Ada kalau dia wali syaitan. Ada enggak orang yang bisa terbang? Ada bisa terbang. Ada orang yang kebal? Ada, lihat pasti sinsang-sinsang itu kebal kan? Tapi dia tidak beriman dan bertakwa. Dia tidak beramal soleh. Dia tidak memiliki ilmu agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, maksudnya gitu. Di dalam Islam kita meyakini ada yang namanya karomah para wali. Ya kan? Dulu para sahabat ada yang memiliki karomah. Umar pernah berkhutbah di satu tempat, kemudian suaranya terdengar ke seluruh pasukannya agak lagi berperang. Terdengar suaranya, padahal dia khutbah di situ, belum ada WA, belum ada pembesar suara, dia berteriak di sini, gunung, gunung, gunung, kemudian suaranya terdengar, sampai suaranya kepada pasukan. Ini namanya karomah. Kejadian luar biasa. Karomah sahabat juga, karomah sahabat, ketika ingin perang, sahabat itu berjalan di atas air. Ini namanya karomah. Paham? Kapan kita mengatakan dia karomah? Saat orang-orang tersebut itu beriman dan bertakwa. Tapi kalau dia tidak pernah sholat dan mengerti ilmu agama, ternyata bisa kebal, iya karomah wali syaitan. Bukan wali Allah. Jelas ya? Jadi kita harus yakin bahwasanya orang-orang soleh kadang-kadang dapat karomah. Cuman karomah orang-orang soleh tidak bisa diulang. Karomah orang-orang soleh tidak bisa diulang. Dan bisa dipelajari. Dan bisa diulang dan bisa dipelajari. Adapun karomah syaitan bisa diulang, bisa dipelajari, bisa diturunkan ilmunya, diberi ilmu kebal. Karomah para wali Allah tidak bisa diulang, tidak bisa dipelajari. Tidak ada kursusnya, tidak ada belajarnya. Tapi karomah wali syaitan bisa diulang, bisa dipelajari. Nah, kemudian terakhir, seluruh orang-orang yang beriman adalah para wali. Seluruh orang-orang yang beriman adalah para wali-wali Allah. Walaupun dia tidak mendapatkan karomah. Contoh lagi karomah. Dia jatuh dari lantai 20. Berlabik ke bawah dan meninggal. Ini namanya karomah. Paham ke? Karomah, kejadian luar biasa. Tidak masuk kebiasaan. Biasanya orang jatuh meninggal, tapi tidak meninggal. Ini karomah namanya. Kalau dia beriman dan bertakwa. Nah, seluruh orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, takdir yang baik dan buruk, kepada hari akhir, yang beriman. Seluruh orang beriman adalah wali, wali Allah. Walaupun tidak dapat karomah. Karomah tadi kejadian luar biasa. Nah, karomah yang paling tinggi, karomah yang paling tinggi puncaknya adalah istiqomah. Karomah yang paling tinggi puncaknya adalah istiqomah. Istiqomah ya, istiqomah adalah berada di jalan siratal mustaqim. Berada di atas jalan siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh nabi, oleh orang-orang siddiq, oleh orang-orang syuhada, oleh orang-orang soleh. Jalan yang dulu ditempuh oleh rasul dan para sahabat. Ya, jalan siratal mustaqim. Ya, kita harus belajar api jalan siratal mustaqim. Kalau kita sudah berada di atas jalan siratal mustaqim, ialah setinggi-tingginya karomah. Tahu enggak, Mas? Ini belajar akidah penting. Kita selalu berdoa kepada Allah. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Jangan sampai bingung lagi. Nabi yang manusia kebukan, bingung. Malaikat manusia kebukan, bingung. Allah yang manusia kebukan, bingung. Allah ya pencipta. Nah, selain Allah adalah ciptaan. Ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.